رحمه الله تعالى لا يجوز للمرء أن يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم ويكون عالية عالة دايعني الله ويكون عالة على أبيه وأبيه. Soal ke 60 makanya kan gak bersih rahimahullah, apakah boleh bagi seorang untuk meninggalkan pekerjaannya dan dia berkonsentrasi untuk menuntut ilmu sehingga menjadikan beban bagi maka dia menjadi tak berekan sehingga ia menjadi beban bagi ayahnya dan saudara. Baik. Asyaihu. Ya juzu, mana fa'ilnya? Apa isa? Nomor almar. Lil mar'i itu ada lim huruf ya. Bukan almar ya. Apa namanya? Masdar muawwal. Ihsan dari an yat truk. An yat truka. Berarti takdirnya apa? Hal ya juzu lil mar'i tarkuhu al amala. Tarkuhu al amalahu. Ama yat truka. Ndak ya fana Abdullah. Ansubun bi'an wa alamatu nasbihi. Fa'ilnya mana? Baik, amalahu. Amala. Bosman. Fi'il. Rofa nasab atau jar? Pertanyaannya. Rofa. Kenapa Rofa? Yang ditanyakan yang mana? Amalahu itu haknya domir kok. Amalnya, perbuat apa? Pekerjaannya. Yang dilihat amala bukan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih. Wa yatafarraghu. Tafarraghu. Naam. Indak ya ba Ishaq? Nasab. Kenapa? Nah, alatan. Pak Azam. Kenapa? Isimnya Paun. Isimnya Yakunu. Yakunu amalnya apa? Merofakkan isim dan melakukan cobaan. Terus tadi antum katakan alatan mansub sebagai isim. Katanya merofakkan. Berarti sebagai apa? Berarti sebagai apa alatan? Obarnya ya. Kemudian. Obarnya. Isimnya mana? Isimnya domir. Domir mustatir jawazan takdir huwa kembali ke al-mar'u tadi. Fayakunul mar'u aladan. Abihi. Bagias. Majrur dengan ala wa alamatu jarihi kasrah. Kenapa kasrah? Mau khamsah dengan kasrah? Mau khamsah tanda jarinya dengan? Ya. Nah, dengan ya. Samir ya Zubar. Tahattama baik. Maka yang asyik yang dia menjawab dengan perkataannya tidak dilakukan lagi pembahasannya menurut ini termasuk amal yang paling utama, bahkan termasuk jihad di sabilillah. Terlebih lagi pada masa kita sekarang ini ketika kebid'ahan mulai muncul dalam masyarakat Islam dan menyebar dan semakin banyak dan mulai kebodohan dan nampak kebodohan yang banyak dari orang-orang yang dan muncul atau mulai ya kebodohan yang sangat banyak dari orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Ya taliwirulista. Ini yang orang-orang yang muncul untuk berfatwa dengan tanpa ilmu. Dan mulai sedang bantah-bantahan dari kebanyakan manusia. Maka tiga perkara ini karena salah satu nakiroh. Kalau fahadis salah satu, maka tiga perkara ini. Kalau nakiroh berarti khobarnya, maka ini adalah tiga perkara yang semuanya menjadikan wajib bagi pemuda untuk bersemangat. Parah. Bagi para pemuda untuk bersemangat menuju. Nah, la syakka. Iya. Isimlah. Hukumnya? Hukumnya adalah nah, anna talabal ilmi, talaba. Apa? Bagi apa? Ini anna bacanya, bukan an. Isim anna. Khobarnya mana? Khobarnya simbol jumlah. Afdalil a'mal bal huwa min al-jihad fi sabilillah. Wa la siyama fi waqtina hadha hina bada'atil bid'ah. Bid'ah. Hal. Apa rofa? Enggak mungkin. Sebelumnya ada apa? Bada'a. Fi'il. Setelahnya? Fa'il. Nah, hukumnya tak di sini apa? Wajib atau boleh? Boleh. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Mana tidak ada? Di sini boleh karena fa'ilnya jamak taksir dhahir. Ya, fa'ilnya jamak. Mu'annasnya mu'annas majazi hukumnya. Sehingga boleh. Artinya boleh bada'a, boleh bada'at dhahir ya. Tadharu. Rofa' nasab jar. Nah. Kenapa? Fa'ilnya mana? Takdiru? Dia kok ujuban? jawazan atau iya. Hukumnya tak di situ boleh atau wajib? Tadharu. Boleh. Kenapa? Kalau fa'ilnya berupa dhamir mustatir, kembali ke mu'anas, majazi atau hakiki, itu hukumnya wajib. Ya. Al-bida'u bada'at, nah, itu wajib. Al-bida'u dhaharat, majazi ataupun hakiki, kalau berupa dhamir mustatir, maka taknya wajib. Batan tasyiru wa takfu, wa bada'al jahlu, al-jahlu. Fa'il al-kathiru besak na'at mimman yattali ulal iftai bi ghairi ilmin ilmin wafana sob jer jer karena ngikuti ghairi. Kenapa ngikuti ghairi? Ghairi itu adat apa? Adat istisna, alat pengecualian yang berupa isim. Sehingga setelahnya wajib dibaca jer sebagai mudhafun ilaih. Wabada al-jadalu. Pak Kias. Sebagai? Fa'il min kasirin min nafahadihi salah satu umurin, salah satu adal dari tadi saya katakan kalau ada alif lamnya baru badal salah satu khobar. Kenapa enggak ditanwin? Mudhaf umurin mudhafun ilai kulluha kullu Sofia taukid dari salah satu. Tahattama lasyababi an yahriso. Tahattama mana fa'ilnya? Tahattama fil madi ya. Tafa'ala. Fa'ilnya mana ya Pak Isa? Tahattama mustatir. Sama kayak tadi. Master mu'awwal dari an yahriso. Tahattama al-hirsu. Takdirnya. Samir ya Pak Isa. Awalan bida'un bada'at tadharu sururu tanian unasun ya tatallauna ila kitabi bidurhamin talitan jadalu bin fi masa ila qatakunu wadihatan di ahli ilmi lakin ya atau jadalun kathirun juga kalau dari lihat dari atas tadi wa bada al jadalu min kathirin berarti di sini mudhaf ilaih ya jadalu kathirin atau kalau mudhin at manut juga bisa ini baik. Katakan wahidat wadihatan di man yujadila fiha. Kenapa nasab man yujadilu fiha yang pertama kepitahan yang mulai tampak kejelekan-kejelekannya. Yang kedua, manusia mulai yang muncul untuk berfatwa. Yang ketiga, banyaknya bantahan pada masalah-masalah. Kalau dibaca itu berarti jadwalun kathirun, ya, ofa, oba, naat. Tapi kalau jadwalun kathirin, bantah-bantahan dari kebanyakan orang gitu. Kasirin ini kasirun minan nas. Seperti kalau kita lihat dari atas tadi barakallahu fiik, berarti ini kasir, ini kasirun minan nas. Jadi jadalu kasir, bantah-bantahan dari kebanyakan orang dalam masalah-masalah yang jelas mengerti ilmu, akan tetapi ia datang enggak failnya man, tetapi datang orang yang berdebat padanya dengan tanpa ilmu. Baik. Awalan masuk sebagai apa? Subun bi isqatil bidaun rufa sebagai mubtada nakirah, boleh mubtada nakirah, mubtada nakirah boleh enggak Usman? Lupa, bisa boleh bisa tidak. Berarti boleh gitu. Dan pertanyaannya boleh apa enggak, bisa boleh bisa tidak. Kapan boleh? Kapan boleh apa ya? Ketika ada musawwik. Ketika ada faktor yang membolehkan. Di antaranya adalah mausuf, apa lagi? Idofahkan. Ya. Mana sifatnya ini ya, Pak Ishak? Jumlah badaat. Jumlah setelah nakirah menjadi naat. Kalau jumlah setelah ma'rifat menjadi al-hal. Nah. Sururuha indah ya kona. Sururuha. Fa'il dari tadharu. Tadharu bacanya bukan tadharu, tadharu. Sanian unasun, unasun. Bagias. Mubtada. Kenapa dia boleh nakirah di situ? Ada musawiknya. Apa musawiknya? Sifat ya, disifati dengan jumlah. Nah. Yattali'una, mana fa'ilnya ya akhana? Rafa nasab aja dulu, yattali'una apa luar? Kenapa rafa? Kita jaru dia nasib wal jazim. Ada rafanya? Kenapa wawu? Jadu hamzah dengan wawu. Nah, jangan dicampur sama mudzakkar salim dan afalu khamsah. Tanda rupanya dengan nun, wawunya sebagai apa? Oh, alamatul jam'i. Sebagai apa? Fa'il. Wawunya fa'il, nunnya tanda rofa. Kalau muslimuna wawunya tanda rofa, nunnya iwadun anitanwi. Ya, dengan di ini agak apa antara amsilatul khamsah dengan jamak mudzakkar salim atau musanna kadang atau sering diru ya. Muslimani, nah, alifnya tanda rofa, nunnya iwadun anitanwi. Yaktubani, nunnya tanda rofa, alifnya fa'il. Di ghairi ilmin sudah tadi. Jadalu kathirin. Jadalu rofa nasab jar. Kenapa? Nakiroh mudhaf. Nah, termasuk diantara musawwik adalah idhafah. Mudhaf kepada apa? Mudhaf kepada apa? Mudhaf kepada isim nakirah yang lainnya. Karena kalau mudhafnya kepada ma'rifat, jadi apa? Jadi ma'rifat. Ya, mudhaf kepada ma'rifat jadi ma'rifat, sehingga tidak masuk pembahasan tentang mubtada yang nakirah. Maka di sini mudhafnya kepada nakirah. Masailah rafa'na nasab jar. Jar. Kenapa? Karena ada tanda jar sebelumnya. Karena ada huruf jar, itu bukan tanda jar. Tanda jarnya dengan apa? Tanda jarnya dengan fathah. Kenapa? Dia bismillahirrahmanirrahim. Ilahnya apa? Ilahnya sighah muntahal jumlah. Berapa ilah? Satu ilah menjadi dua ilah. Ahsan. Qatakun wadihatan. Wadihatan. Khabarnya takun di ahli. Isimnya mana? Di ahli ilmi, ahli. Apa nasab jar? Kenapa? Ada huruf jar lam. Tanda jarnya dengan kasrah. Lakin ya'ti man yujadilu fiha. Mana fa'ilnya ya'ti? Atau ya'ti rafa' nasab jar? Jazm. Waisak. Kenapa? Ada rupanya? Ada? Mana minduk ya? Fa'ilnya? Mana apa? Syarat atau masih man istifham atau man apa? Bantu apa Zam? Man apa? Sartia. Kalau Sartia itu menjazmkan. Pilihannya mau apa? Man pilihan atau no man pilihan? Apa? Apa Kias? Mausulah. Manusulah. Sikol. Sikol. Sikol dia. Mana silah mana aitnya, Pak Yas? Silahnya yujadilu fiha. Aitnya? Ait itu apa, Pak? Jangan-jangan nggak tahu ait apa, dia tanyakan. Ait itu kembali. Maksudnya kembali apa? Jumlah mausulah itu ada isim mausul, ada silah, ada a'id. Silah itu jumlah yang terletak setelah isim mausul, a'id itu domir yang kembali kepada isim mausul. Silahnya sudah tadi, jadi lubiha. A'idnya? A'id itu domir. Man. A'id yang mana, Pak Zubar? Nah, yang fa'ilnya yujadilu, ada huwa di situ kembali ke man, itu namanya a'id. Ya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Nakta bi hadza barakallahu.